Bini mul sakit. Cak. Bini mul sakit. Cak. Sakit apa ya? Enggak tahu sakitnya, tapi kok sakit. Cak. Tuntun aku. Cak. Bagaimana? Bagi rata. Kamu itu ya sakit sama enggak sakit itu. Kok sama saja. Sakit yang ngalem, enggak sakit yang ngalem. Suaramu kok seperti kambing sih? Ini bukan suara kambing. Suaranya siapa? Kucing. Orang sakitnya kayak gini kok malah dikatain kambing. Orang sakit itu ya kalau mengeluh. Aduh, aduh mas. Aduh cak. Kamu tidak. Nah. Orang yang mau menolong itu takut tahu. Jangan lagi orang, aku ini kan suamimu. Bisa takut loh. Masa orang sakit dikasih contoh. Sambat sakit atau enggak kan itu urusan intern ren-ren. Ya. Kamu ini memang bikin ribut terus kok. Sakit ya bikin ribut. Sembuh ya bikin ribut. Lebih baik kamu mati saja. Aku gak bisa mati. Suruh minum pil gak diminum. Habis pil. Suruh makan gak dimakan. 3 piring amblas. Kamu itu sakit apa kaliren? Aku juga heran. Sakit kok makan mau doyan. Orang sakit kok badannya gak kurus. Tambah lama tambah gemuk. Telurnya masih. Minta telur ayam apa telur angsa? Telur. Lah iya, ayam apa angsa? Telur. Angsa ya yang besar ya. Perutku ingin telur. Gak bisa nelur sendiri. Ini. Aduh, ini sakitnya gimana sih? Kalau pagi di perut. Kalau malam? Kalau malam pindah ke kepala. Kalau siang di mana? Pindah ke kaki. Ini sakit kok kejar-kejaran gini. Wiran sakit macam apa ini? Itu namanya sakitmu itu memang sakit kurang ajar loh. Ada telur. Kalau telur enggak ada. Aduh, maaf, nasimu sudah saya makan. Sudah kamu makan? Habis? Ya terima kasih atas penghabisanmu ya. Ini. Aku gak mau kalau minum obat. Ini, mau apa tidak? Mau. Ini beli loh. Apa jual? Kalau kamu tidak mau minum ini nanti. Oh, ayo. Ayo. Ayo kemana? Mulutmu itu loh. Suami goblok. Mulutmu itu loh mulutmu. Orang sakit mau diajak pergi. Ayo. Aku ini sakit, cak. Diajak pergi jalan aja kerengkengan. Ini loh, pil ini loh, ditelan. Disuruh apa? Eh? Disuruh apa? Supaya ditelan pil ini biar sembuh. Ong pil kok disuruh telan. Nah, suruh apa? Suruh minum. Suruh minum itu kan kopi. Memang orang. Gak mau. Mau apa tidak? Mau atau tidak? Eh? Mau apa tidak? Pahit. Bagaimana? Pahit. Iya kalau gula lagi. Gak mau. Lainnya pil aja deh. Soto. Jangan soto. Itu loh. Itu. Capcay. Bagaimana? Cecap. Pakai telur? Enggak. Enggak pakai telur? Enggak. Pokoknya istimewa ya? Iya. Ber- berapa porsi? 3. Aduh, ini sakit perut aku. Yang mana? Ini. Yang mana yang? Oh, perutnya pindah. Ada perut kok pindah sih? Enggak tahu ya, habis kontraknya kali. Ini yang pusing ini bukan kamu. Apa? Yang enggak sakit ini loh yang pusing. Ada perut kok pindah. Iya ya. Pindah terminal mana? Tuh, tuh, tanganku mana coba, ayo. Waktu sehat ada loh, sekarang kok tinggal satu. Ayo, ini kan tanganmu ini. Mana? Ini loh. Mana? Mana? Ini kan tanganmu. Oh iya. Kok pindah ke belakang enggak bilang-bilang ya? Lah bagaimana enggak pindah? Enggak mau minum obat. Enggak mau minum obat. Kok enggak mau minum? Kan kamu nanti enggak bisa sembuh. Ada buah. Ada buah. Buasan apa? Apa? Buasan. Buasan. Buasan istrinya Pak Hasan. Suruh minum goblok. Awas kalau saya sembuh ganti suami lagi ya. Ganti suami, ganti masa suami. Masa dapil gedenya sak buasan. Yang bener aja. Kamu pakai minta di kaleng itu kan ada 4 itu. Apa kaleng itu buat mainan anak-anak? Ngawur. Sudah habis lah. Habis ya buat layangan tuh tali, layangan. Masa 4 kaleng kok dihabiskan? Itu ada tamu. Mana? Itu, di pintu. Wah. Aduh. Mas Eko. Iya, bagaimana? Halo. Halo, campur sampah jadi halo. Herman. Iya. Itu kasih rantai itu, Man. Enggak gigit itu dijinakkan dulu dong. Hah? Sekarang sudah enggak gigit kok. Perman. Perman. Bilangin kalau ini bukan bangsanya anjing. Ini bukan bangsanya anjing. Kuda nil gitu. Jengkel. Tamu datang enggak bawa oleh-oleh. Ini istri saya, Mas, yang sedang sakit itu. Apa? Istrimu? Istri saya, iya. Jabang baby. Kamu ini dapat istri dari mana? Kayak cucak rowo gitu, Mas. Ah, kalau segini jabang baby, gedenya seberapa? Man, sampean belum tahu dulu. Ini begini, saya. Kesetrum, mesti kesetrum itu. Oh, apa kakiku kemana kakiku? Aduh. Kakimu... Kayak semutan tapi kok nggak ada semutnya. Kakimu itu jangan diumpatkan. Itu ada tamu itu. Man. Ini istri saya, Man. Istrimu enaknya. Iya. Ya, di air keras buat hiasan dinding, Pak, di sini. Biar cepat sembuh, ngerti kamu? Dulu sudah, saya taruh di dinding terus jatuh lagi. Perman, Man. Biasanya kalau sudah mati baru di air keras. Iya. Yeah. Masa masih hidup di air keras? Bilangin tamunya suruh ganti aja. Belum mati di air keras itu namanya kejutan. Aduh, tambah terkejut. Man, iya. Yeah. Terus terang aku kesini, ya nggak melihat istrimu yang sakit itu, Man. Loh, itu Sumiati mana, Man? Man, Sumiati mana? Pokoknya kamu sudah tak pesen ojas satu setelman untuk kamu, Man. Pokoknya mulai saat ini aku panggil kamu Mas Parman. Gimana? Bagaimana tuh, Mas Parman? Iya. Jangan asli. Sudah, kamu mobilku Mercy Taylor itu pakaian, Man. Gini. Mercy apa, Mas? Mercy Taylor, Mercy Tiger itu loh. Diberikan saya? Iya. Saya tidak bisa nyupir. Apa perlu didorong? Nanti saya kasih supir. Mana Sumiati, Man? Aku cinta sama dia, loh, Man. Kau tahu, Man? Setelah aku ketemu sama Sumiati, wah, dunia ini seakan-akan hampa, Man. Bener bagaikan meletusnya Gunung Galunggung hatiku, Man. Wah, ingin ketemu sama dia terus, kan, Man? Adik saya ya begitu. Masa, Man? Gimana dia? Nggak pernah ngimpi sama sekali? Enggak, ngelindur pernah. Kamu itu sakit, kok ikut saja, kan? Apes. Enggak ditengok, malah nengok yang sehat. Sudah kamu terbaring saja di situ. Mana tempat tidurnya? Bagaimana tempat tidurnya? Mana? Emang orang sakit pakai tempat tidur itu. Tempat tidur kok pindah-pindah. Emang tempat tidur kita tiker kok. Man, iya. Tolong panggilkan Man, aku ada perlunya sama dia, Man. Tadi ya dirasani loh, Mas. Masa? Masa anu Mas Eko itu sayang loh. Ngomong-ngomong, Mas Eko itu cakep kayak Roy Martin mesti gitu ya. Iya, iya. Iya, Man. Orangnya masih muda kok. Iya. Dokter Andes lagi, Man. Neneknya sudah tua. Itu kan neneknya tuh. Kamu menghina kamu ini. Padahal yang cinta itu kan bukan sampean. Nenek. Yang bukan yang cinta itu kan bukan sampean. Siapa? Kan nenek itu tidak menyintai sampean. Iya. Tapi sampean yang cinta. Ya. Ini lo ada apa ya? Kamu itu ada. Man, kamu itu sakit apa buat hara huru? Ngomong aja enggak pecus kamu. Hara huru huru hara. Ya itu kan terbalik. Itu sementara itu istrimu itu dibuang dulu ke laut sana. Nanti kalau saya sudah pulang diambil lagi gitu loh, Man. Dibuang di laut? Loh, kalau ini dibuang di laut? Loh, jangan, Tuan. Dibuang di laut nanti berantem sama ikan lumba-lumba. Ini, Kimiati datang ini. Ada tamu. Oh, ada orang. Wadik gak tahu diri. Kakak gak sakit, dia malah enak-enak. Sakit, marah-marah terus. Sum. Mas. I love you. Aku senang tuh makanan I love you ini. Harganya berapa, Berman? Tolong carikan. Beliin dong. Memang orang desit itu kue ya itu ya. Oh, kue. Kasih tahu, Man. Kamu kan bisa bahasa Inggris, kasih tahu, Man. I love you itu. Ya, bangsanya itu toh. Bangsanya itu kue bolu kan. Ini kok makanan ini gak tau. Ngerti, I love you itu yang direbutkan Argentina sama Inggris itu ngerti. Nah itu kok rebutan I love you itu. Apa I love you itu enak toh. Cum. Apa Mas, kok sendiri saja Mas, kok gak sama ini mamahnya. Oh, aku kalau jalan-jalan gak pernah sama dia. Yeah. Kenapa? Oh, sendirian Cum kalau jalan-jalan. Iya sendirian, kalau rame-rame sama-sama kan tuh pawel. Lu, kamu itu jangan ikut saja, kamu itu kan sakit. Panggil istrinya apa tadi? Lu. Apa? Lu. Panggil istrinya kok lu. Yang komplit. Yang komplit. Lah ya. Sayang, lu. Jum. Apa Mas Eko? Mulai ya. Tadi kok samsung-samsung. Oh, sumber waras. Lah mau ngomong diganggu terus sama burung hantu itu. Cum. Ada perlu apa Mas Eko kesini? Ya, sekedar untuk menyatakan cintaku sama kamu. Yeah. Biasa kan, sama-sama mudanya. Belum punya istri? Hah? Belum punya istri? Itu kan untuk percobaan istri gitu. Eh, yang tua itu kan untuk percobaan saja itu. Tua yang mana? Loh, itu yang nenek-nenek itu. Loh, itu istrinya? Iya. Loh, dapat dari mana? Gitu. Ah bukan, dapat lotre itu Zoom, kamu ini ngawur saja. Dapat lotre. Istri dapat dari mana? Untuk percobaan bagaimana, biasanya kan muda sama muda. Yang cakep sama yang cantik gitu kan. Nah ini dicoba, yang muda sama yang tua. Yang cakep sama yang jelek. Nah kalau cakep dapat cakep, ya jelek. Dibuang kemana yang jelek-jelek gitu Zoom? Zoom. Apa Mas? Gigimu budi-budi. Rambutku hitam-hitam. Ini cacak rawa, ini cacak rawa. Kenyati sayang. Iya, Mas Eko. Indahnya bulan Cum. Tidak seindah wajahmu yang kuberikan pada aku, sayang. Kenyati sayang. Manisnya madu, Cum. Tidak semanis senyummu yang kuberikan pada aku, yang. Lebarnya lautan, Cum. Tidak selebar mulut kakakmu yang sakit itu, Cum. Oh, kamu. Makanya kamu ini loh. Cum, gimana? Maksudnya Mas Eko apa sih, saya gak ngerti. Duh, cinta-cintaan. Kita ngomong soal kawin-kawinan saja, Cum. Kawin-kawinan, gak punya istri kok kawin-kawinan. Duh, kan. Kalau dia ngomong cinta-cintaan, ayo kita ngomong cerai-cerai. Omongmu itu omong ancaman kok. Cerai-cerai ini dulu. Dokternya belum datang ya? Iya, nanti jam 12. Enggak bisa ngerayu, diganggu terus sama buaya buntung itu. Sebenarnya ini tidak mengganggu, Mas Eko. Man, kamu kalau bisa menyingkirkan itu istrimu sementara, 100 ribu TV berwarna di rumah bawa pulang sini. Beri kesempatan aku ngomong sama si Gelita ini. Ini disingkirkan. Biarkan ini Roni and Gili ngomong. Ini kalau disingkirkan, belum tahu lunggong itu meletus lagi. Gimana, Jum? Ayo, Tanah. Ngomong, Tanah. Kamu ke belakang, sana. Sama kebelet sama yang lain. Ayo ke belakang sana. Makan sana. Iya, makan apa udah enggak ada makanan. Sudah dimakan semua? Sudah. Habis. Sudah kenyang? Belum kenyang? Belum kenyang? Sudah saya nyingkir, pokoknya TV berwarna. Ya, kan enggak keganggu kalau dia pergi. Gimana, Man? Cocok enggak kalau aku sama adikmu? Apa, Man? Suci enggak? Pinang sebelah dua. Yang satu seperti Romeo, yang satu seperti Juliet. Tapi sayang, belum kawin. Loh, ini kan ya untuk percobaan saja. Tapi kalau kawin, pasti dan yakin akan hilang alih-alihmu. Kabur saja kamu. Ya, alih-alihmu. Orang kaya loh. Kan mau membelikan rumah saya. Alih-alihmu kan kecil, Sum. Kalau orang Inggris mengatakan gimana pasangan kita berdua ini, kan? I gave one another time and fun. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris? Loh. Coba sih gimana? I can't have one another fun at the time. Artinya itu apa? Gak ada di kamus loh bahasa Inggrismu itu. Loh. Orang yang tidak mengerti, itu hanya itu cocok apa tidak. Memang orang tidak mengerti, tapi yang mengerti. Gimana? Oh, memang betul ini. Kamu pernah belajar bahasa Inggris, Man? Loh, saya kan baru-baru Inggris. Masa, Man? Loh, lak-lak konti dah. Konti bawa ke sana itu ngalir. Lak konti Inggris itu. Oh, jadi lama kamu di sana ya? Loh. Kalau gitu, jika kamu bahasa Inggris, yang enak itu. Bahasa Indonesia ini agak lupa, Pak. Tukang becak yang sok ya ini, loh. I can't afford another sign at the farm. Artinya apa? Kalau Mas Eko sama adik saya Sumiati kawin, cocok. The phone and the band and the phone and the fire. Bahwa ini phone and the fire akan kau. Apa itu? Apa nanti yang akan terjadi? Okay. I can't the phone and the fire and the phone. Apa itu? Belum mengerti. Itu teka-teki. Apa? Apa? Belum mengerti. Nanti saya retikan. Coba mamanya saya yang bahasa Indonesia, kamu yang bahasa Inggris. Oke. Saya sama Sumiati, kalau sudah jadi pengantin, naik mobil, kawin, Man. Gimana bahasa Inggrisnya? I found that hundred. Kok singkat saya, bahasa Indonesianya panjang, kamu kok pendek gitu? Inggris itu penduduknya kan dikit. Indonesia itu penduduknya banyak. Jadi kata-katanya itu banyak. Umpamanya saya malam minggu midnight sama Sumiati pergi jalan-jalan datang hujan, wah banjir Jakarta ini, Man, gimana? The phone that designed the roof. Ngomong kamu ini sudah jadi RT aja nggak mungkin diangkat kamu sama orang ke pampung ngerti kamu. Loh, soalnya kalau saya jadi RT orangnya kan tidak mengerti. Soalnya bahasa Inggris terus ya. Cuma, gimana? Gimana katanya Mas Eko mau membelikan rumah? Tuh, saya belikan, kamu pilih saja rumah yang dipeluit itu. Dipeluit? Itu kan banyak rumah itu. Pilih saja mana yang kamu sukai. Nanti aku ngomong sama orangnya, boleh diminta itu. Pilih berapa? Satu apa dua? Hah? Satu apa dua? Loh, jangan tanggung-tanggung kalau pilih. Buat Cak Parman satu. Cak Parman satu. Kamu satu. Istrinya Cak Parman satu. Satu. Tiga. Tiga. Pembantu satu. Pembantu satu. Habis membelikan rumah kamu melarat aku gitu. Minta rumah langsung empat kamu itu. Empat berapa sih? Wah, demi cinta gak apa-apa, Jum. Demi cinta gak apa-apa ya, Mas. Kalau ya begitu berikan gigimu satu untuk kamu. Loh, gigi dikasih. Untuk kalung, Jum. Untuk kalung. Tanda mata gigi. Giginya Cak Parman aja, Jum. Oh, itu giginya kuning-kuning itu. Nah, ini gigi saya ini kalau diambil, kerbau itu nanti, wah, bisa gak bisa lari loh, Jum. Sini, Jum. Dekat sini, Jum. Jangan, Jum. Jangan dekat dekat, Jum. Takut sama siapa? Takut sama istrinya. Istrinya. Ah, itu jangan dianggap apa-apa itu. Yang penting kan I love you, Jum. I love you, Tok. Loh, iya, Tom. Ya, Man. Cantik gitu ya. Mama. Hah? Anu. Orang laki kurang ajar. Masa istri ditaruh tempat parkir? Lo taruh di sana toh? Saya mau masuk rumah tak boleh, katanya kamu tunggu sini aja. Saya ditaruh tempat parkir atap berapa jam itu? Wah, Tuan Eko ini berarti ini dikira sepeda ya? Ini bukan sepeda, tapi persis. Persis sepeda gitu maksudmu? Uh-uh. Jangan ngaco kamu, itu jelek-jelek istri saya. Pak Lima? Iya. Istrimu mana? Istri saya sakit di dapur. Di dalam! Itu tadi suaranya kucing ya? Bukan, suara tekek. Ini suaranya istri saya. Istrimu mana? Aduh, ada tamu. Inilah ada tamu. Waduh, lu. Ini lo bawa oleh-oleh. Ini jambu, ada durian, ada pepaya. Aduh, ini untuk siapa ya? Pak Limang? Iya. Kamu punya kucing kok lucu sekali? Iya, ini memang kucing belang telon. Ini kucing kamu, ini kalau pagi makanannya apa? Ya mesti. Tikus. Ini istrimu ya? Ini yang sakit. Bukan, no, teko dong. No. Kamu itu, Pak. Jangan malah. Orang-orang apa? Orang namanya orang hidup kan mesti bercanda. Kalau dibuat bercanda, sakit bisa hilang loh. Iya, nyonya. Kamu itu bagaimana kok nyonya? Orang sakit nggak apa-apa, Ma. Ngomongnya keliru nggak apa-apa. Oh, ya memang orang sakit. Ya. Saya juga kan agak sakit. Jadi kalau ngomong sama Sumiati kan agak keliru sedikit. Ya. Ngomong cinta itu anggaplah orang sakit gitu aja. I love you itu orang sakit. Ya. Aku cinta padamu orang sakit. Gak apa-apa itu. Aku tadi dengar katanya kamu, Papa Eko ngomong-ngomong sama Sumiati katanya cinta-cinta apa? Hah? Anggaplah itu sakit. Nah, katanya Mas Eko mau belikan rumah saya 4. Mama yang nyuruh. Hah? Mama yang nyuruh. Mama yang nyuruh. Eko. Kamu jangan main gila sama aku ya. Apa? Kamu bilang aja sama Sumiati katanya mau beli rumah. Rumah di Pluit mau dibeli 4. Kamu sama aku di Jakarta berapa tahun ngontrak terus. Katanya yang ngontrak itu dulu. Ngontrak dulu. Sekarang yang mesti ngontrak. Sampai sekarang ini masih ngontrak. Masih. Begitu kok mengatakan akan memberikan adik saya. Loh, itu kan ada tabungan sendiri. Enggak tahu sama tidak nenek, tahu nenek sama sihir itu. Oh, ini namanya nenek sihir itu. Ya maafkan saja nenek sihir. Kamu ikut-ikutan ya. Ayo, kalau kamu ikut-ikutan sama suamiku, sini kembalikan uang 100 ribu. Sudah saya belikan durian kok. Durian. 100 ribu dapat durian berapa itu, ngawur saja kamu itu. Loh, bukan sembarangan durian. Gak, Man, tambah TV berwarna. Ini tukar tambah itu Sumiati sama Jim itu, Man. Ah, ini kamu. Oke, kalau kamu mau sama Sumiati, oke. Nanti cerai ya. Cerai nanti sama aku. Duh, nah aku pulang kemana, emang gak punya rumah. Kembali kolong jembatan. Kamu ngaco saja kamu itu. Ya, kalau kamu mau cinta sama Sumiati kan harus nanggung risiko. Enggak sayang, aku cinta sama kamu. Sayang. Oh, sayang gombal. Sayang. Enggak, aku pokoknya gini rumah ini cuma untuk percobaan. Masih bisa enggak aku ngerayu perempuan gitu loh. Alah, percobaan. Jadi, umpamanya berhasil, ya kembali lagi ke kamu gitu. Kalau enggak tidak berhasil, kalau Argentina. Pakai sepak bola aja berhasil Argentina kamu itu. Wah, bola aja. Kamu istrinya Pak Limang ya? Bukan, aku biniknya. Oh, bininya ya? Iya. Istri sama binik itu sama saja. Istri sama bini itu sama. Lain. Ini saya bawain buah-buahan ya. Iya, ini buah tomat atau buah apa ini? Bukan, ini buah min. Hah? Dimakan, pokoknya dimakan biar buah min biar sehat ya. Iya. Ini saya bawain buah-buahan. Vitamin apa? Ini mengandung vitamin AC. Oh, setan. Vitamin C. Yang ini vitamin C. Saya bawain buah-buahan, saya bawain makanan ya. Ini buahnya untuk saya, kulitnya untuk suami saya ya. Iya. Ini sakit bisa kurang ajar. Biar orang sakit kok. Ah, orang sakit kamu ya begitu. Tapi kan cepat cepat sembuh. Orang sakit enggak apa-apa. Cepat sembuh. Ngomong salah-salah enggak apa-apa, memang namanya orang sakit. Cepat sembuh ya. Iya, cepat sembuh. Pak Limang, kamu enggak sakit, Dum? Sakit atau Sum kamu, Sum? Enggak sakit kok suruh sakit. Nanti saya bawain buah-buahan. Daripada kamu sakit lah, kan lebih baik kamu mati. Papa, ayo ikut aku pulang yuk sebentar. Ngapain? Hah? Ngapain? Tak masukkan di laut Ancol sana lo. Oh, sementara aja lah. Sementara. Enggak, gini aja, Ma. Maksudku begini, ya, ini kan sakit. Pak Raman ini juga pegawai kita. Ya kan? Biar dia bisa ngurus-ngurus becak nanti. Istrinya kita bawa saja ke rumah sakit sekarang. Oh, iya, iya. Ayo. Loh, katanya rumah sakitnya pindah. Enggak mau. Kamu nanti ya. Iya, iya, Nyonya. Nanti kalau ke rumah sakit. Nyonya ini baik loh. Datang di sini, bawa oleh-oleh. Enggak kayak suami saya datang bawa apel. Kamu ya, tak bawa ke rumah sakit. Iya. Nanti kalau sudah ada dokternya, kamu nanti tak suntik mati ya. Ayo. Mari.